الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. فإن شاء الله تعالى pada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kali ini, sebagaimana biasa kita lanjutkan dari kajian tafsir dan kita masih pada surat As-Saff. Insyaallah langsung kita baca tafsir terkait dengan ayat ke-10 dan yang selanjutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dhalikal fawzul 'azhim وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Yang artinya, hey orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Allah, hey orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian atas suatu perniagaan jual beli yang akan dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu dengan kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kalian pun berjihad di jalan Allah baik dengan harta benda kalian maupun nyawa-nyawa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah menyebutkan balasan jika kaum mukminin melakukan hal tersebut, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda maupun jiwa dan diri mereka. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memaafkan, mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannat. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam kebun-kebun jannah. Tajri min tahtiha al-anhar, yang berjalan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dan kalian pun akan dimasukkan ke dalam tempat-tempat tinggal yang mewah, yang indah di jannah 'adn. Dan yang demikian itu adalah keberhasilan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha. Dan ada perkara lain yang kalian sukai. Nasrun minallah, kalian mendapat kemenangan, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, ya, dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira terhadap kaum mukminin. Syekh Sa'di rahimahullah taala menerangkan tentang ayat ini, ya. Ayat-ayat di antara ayat tentang jihad, ayat 11, 12, dan 13. Dia mengatakan rahimahullah, hadhihi wasiyyatun wa dalalatun wa irsyadun min arhamir rahimin li'ibadihi al-mu'minin. ayat ini merupakan wasiat sekaligus petunjuk dan bimbingan dari Allah Zat yang Maha Penyayang li'ibadihil mu'minin, terhadap hamba-hambanya kaum mukminin. Li'a'zami tijaratin wa ajalli matlub wa a'la marghub yahsulu biha an-najat min al-'adzab al-alim wal fawz bin na'im al-muqim. Bimbingan Allah, petunjuk Allah kepada apa? Kepada suatu perniagaan terbesar, bisnis terbesar, dan cita-cita yang tertinggi, termulia, wa ala marhum, dan suatu cita-cita marhum, suatu yang diinginkan, yang tertinggi dari berbagai macam yang diinginkan, yang dengan tijarah tersebut, perniagaan tersebut akan didapatkan keuntungan an-najah min al-'adzab al-alim, keuntungan dari bisnis tersebut, keuntungan dari perniagaan dan jual beli tersebut adalah selamat dari azab yang pedih dan beruntung berhasil dengan memperoleh berbagai kenikmatan yang langgeng abadi tak pernah putus. Wa tabi adatil arab ad-dalati ala anna hadha amrun yuraghabu fihi kullu mutasabbirin wa yasmu ilayhi kullu labib. Yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghantarkan atau mendatangkan dengan metode, dengan alat-alat penawaran. Hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan? Ya, ini metode penawaran. Maukah kalian aku tunjukkan? Ya, seperti itu. Ada lagi ala anna hadha amrun, yang mana alat seperti ini atau wasilah perantara penawaran seperti ini menunjukkan bahwa ini perkara yang yuraghabu fihi kull mutasabbir, sudah semestinya dihasung padanya setiap orang yang bersabar. Wa yasmu ilaihi kullu labib, dan akan ya mendaki, menaiki kepada perkara tersebut setiap orang yang memiliki akal sehat, memiliki kalbu, suaranya orang yang cerdas, kan dihasung dan dia pun akan ingin ya mendapatkan hal tersebut. Ya, maukah kalian aku tunjukkan? Ya, menunjukkan, dan itu tawaran dari satu pihak yang tidak pernah berdusta dan ucapannya pun paling benar. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika membagi-bagi ghanimah di Hunain, maka orang-orang menuduh, ya, kok Nabi bagi-bagi orang Mekah lebih banyak? Kami Ansor sudah ya, sampai titik darah penghabisan, kok tidak dapat apa-apa? Sempat, ya, apa di apa sana muncul yang demikian. Dan begitu pula, ya, tidak pembagian di Jerang, tidak salah. Ya. Maka hal tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika ada yang lebih yang betul-betul lancang. Ya, kalau sahabat masih sangat menjaga adab terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meskipun sempat ya, muncul hal tersebut kemudian dikumpulkan oleh Nabi, ditenangkan, ya, bahwa tidakkah kalian ridho, ya, orang-orang pulang membawa untanya, membawa kambingnya yang saya bagikan untuk aku mengait mereka ke dalam Islam lebih kuat. Sementara kalian pulang bersama Allah dan Rasul-Nya. Ya. Bukankah ya, aku dulu mendapati kalian saling berpecah belah, kemudian aku persatukan kalian, Allah persatukan kalian melalui aku. Bukankah dulu aku dapati kalian memeluk keyakinan yang sesat, kemudian Allah beri petunjuk hidayah kepada kalian melalui aku. Bukankah. Sampai disebutkan, demi Allah, laulal hijrah, lakuntu imra'an minal ansar. Demi Allah, seandainya aku atau bukan karena hijrah, pasti aku memilih untuk menjadi seorang ansar. Sampai mereka pada menangis dan ridho dengan pembagian tersebut. Kadang Nabi membagi bagian lebih banyak, bukan berarti Nabi lebih senang, lebih suka kepada orang yang dibagi lebih banyak tersebut. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melakukan ta'lif, mengait kalbu-kalbu mereka dengan hal tersebut. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui golongan Ansor sudah terbukti ujiannya, ya, peperangan demi peperangan, Badar, Uhud dan seterusnya. Ya. Maka Nabi tidak bagikan mereka. Nah, ketika ada yang lebih lancang, seorang yang mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Berbuat adillah ketika membagi-bagi ya Muhammad, karena engkau tidak adil dalam membagi. Maka Nabi mengatakan, ya, "Faman ya'dil illam adil." Siapa lagi yang bisa berlaku adil kalau aku pun dianggap tidak berlaku adil? Kemudian Nabi mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama." Tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku ini amin man fis sama, yang dipercaya oleh yang di langit? Dan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amin, yang dipercaya. Dan Allah Subhanahu wa taala, "Man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha." Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menawarkan. Bayangkan jika seseorang ditawari sebuah peluang bisnis, ya, "Maukah engkau saya tunjukkan suatu jenis bisnis di zaman ini yang keuntungannya paling besar?" Dan yang menawarkannya ini seorang yang ma'ruf bil amanah ladai. Menurut dia masyhur, ma'ruf amanahnya. Jujur. Betul-betul tulus ingin menunjukkan suatu bisnis yang profitnya paling besar. Maka tentu dia akan semangat. Tentu dia akan percaya tentang hal tersebut. Maka bagaimana ketika ini yang menanyakan adalah Allah Subhanahu wa taala, "Hal adullukum?" Maukah kalian kutunjukkan, "ala tijaratin," atas suatu jual beli, atas suatu yaitu tijarah, perniagaan, ya, "tunjiku min adzabin alim," yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Nikmat apapun tanpa keamanan, nikmat apapun ketika seorang tersiksa tidak akan jadi enak. Mau makan apapun kalau dia sakit pun tidak enak. Mau dia menikmati apapun kalau di dalam teror atau hal-hal yang lainnya, tidak akan tenang. Maka Allah menawarkan sesuatu yang akan mendatangkan keamanan yang hakiki. Keamanan dari azab, keamanan dari kengerian, dari kiamat, dari akhir, neraka. dan azam ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ditunjukkan hal ini, yang pertama tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dua hal disebutkan di sini. Syekh Sa'di mengatakan faka'annahu qil, seakan-akan ditanyakan ma hadhi tijarah allati hadha qadruha, perniagaan apa ini yang seperti itu nilainya? Ya, yakni hal adullukum ala tijaratin, ya, tunjikum min adzab alim. Perniagaan seperti apa yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih, yang besar nilainya, yang betul-betul luar biasa. Faqal, maka Allah mengatakan tu'minuna billahi wa rasulihi. Ini yang pertama. Wa minal ma'lum, kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Karena tanpa keimanan, amal ibadah apapun akan sia-sia. Makanya banyak dalam ayat Allah mempersyaratkan keislaman dan keimanan ini. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal baik, baik dari jenis laki-laki mukmin laki-laki atau mukminah wanita, ya, beramal soleh baik dari laki-laki ataupun wanita, tetapi syaratnya wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan penghidupan yang baik, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan begitu pula ayat-ayat yang lainnya. Lain asyam talayah batun na'amaluk. Nabi saja diingatkan, seandainya engkau mempersekutukan Allah dalam ibadahmu akan sia-sia amalan. Begitu pula Allah sebutkan besok di hari kiamat akan ada orang-orang kafir menyangka mereka sudah berbuat banyak, membantu, berbakti, dan melakukan amal-amal yang menurut mereka baik selama di dunia. Qabilna ila ma'amilu min amalin faja'alu ma'bal ma'thura. Namun Allah jadikan, kami kumpulkan amal-amal mereka itu seperti gunung. Membantu ini, menolong ini, bakti dengan orang tua, cucu, saudara tetangga, karib kerabat. Tapi kabar, faja'alu ma'bal ma'thura. Kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Langsung debu-debunya berterbangan semua, hancur. Gunung tidak tersisa. Maka mereka pun berputus asa. Maka iman kepada Allah dan Rasulnya adalah asas, pondasi dari segala macam amal. Maka rukun iman dan pelajaran akidah menunjukkan pentingnya akan hal ini. Disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah, wa minal ma'lum annal iman at-tam huwa tasdiqul jazim bima amarallahu bitasdiqi bih. Termasuk hal yang diketahui bahwa iman yang sempurna adalah membenarkan dengan kokoh dan kuat, pembenaran yang kuat terhadap segala apa yang Allah perintahkan dengan membenarkannya. Ya, betul-betul meyakini ini kalau perintah Allah dalam ayat, maka kita yakini dan membenarkan hal tersebut dengan keyakinan yang kuat. Al-mustalzim li'amal jawari, yang ini memberikan konsekuensi akan dilakukan amal anggota badan. Karena anggota badan yang menggerakkan adalah qalbu, maka itulah pentingnya akidah. Oleh karena itu, Syekh Utsaimin dan para ulama, kenapa kok sering menyebut dalam kitab-kitab fikih, ya, itu ada kalanya mereka mengingatkan masalah fadha'il. Ya. Meskipun kalau di matan-matan jarang, ya, ada biasanya langsung syurut, wa syara'ituha khamsah. Syurutuha bisa, syaratnya begini begitu, syarat-syarat sholat, syarat-syarat wudu langsung. Tapi ada sebagian kitab-kitab muhasirin yang disusun lebih apa namanya panjang, maka sebelum membahas syarat-syarat, sebelum membahas tata cara atau sifat melakukan ibadah, maka disebutkan hukum dan sebelumnya hikmah. Hikmah dan fadilah amalan tersebut. Ini dalam rangka apa? Targhib. Mendorong, ya, untuk orang mau melakukan hal tersebut setelah tahu keutamaan-keutamaannya, ya, meyakini tentang, ya, fadilah-fadilahnya, ya, maka kemudian dia pun dengan semangat dan dia ingin mengerjakan, kemudian dia pun butuh untuk tahu ilmu, agar diterima ibadah tersebut, sholat atau wudu atau haji, apa sih syaratnya? Apa sih wajiban dan seterusnya? Oleh karena itu Syekh Ibnu Taimiyah Ta'ala dalam sifat salat Nabi sebelum membahas tata cara itu disebutkan tentang hukum dan terhibur-terhibur. Fadilahnya sholat dan ancaman kalau enggak sholat. Kenapa? Karena dibahas panjang lebar cara sholat dari takbiratul ihram sampai rukuknya, sampai i'tidalnya, sampai bacaan-bacaannya semua lengkap. Tapi kalau orangnya aja sholat enggak mesti, bahkan orangnya pun enggak sholat, ya percuma. Maka yang pertama adalah yaitu menyadarkan betul-betul dia, misalnya pentingnya sholat, saya harus sholat. Ya. Dan seperti apa cara sholat, baru setelahnya. Ya. Ya karena itu, ya disebutkan bahwa tidak ini penting ketika qalbu telah mendapatkan hidayah, maka diikuti amalan-amalan yang berikutnya. Ya. Dan itu karenanya pentingnya masalah akidah dan tauhid awalan, dan bukan berarti hanya awal saja kemudian di akhir tidak. Dan begitu pula para ulama ketika muhadarah datang ke luar negeri, ke negeri kita juga, begitu pula khutbah Jumat yang disampaikan itu ya global-global, dan yang disampaikan hal yang penting-penting yang kadang seringkali kita dengar, bahkan mungkin sudah diketahui oleh remaja atau beberapa hal yang spesial. Namun mereka ingin untuk betul-betul menunjukkan pentingnya hal ini, memulai dakwah dengan al-aham bal-aham, yang terpenting baru yang penting-penting berikutnya. Ya, ingatkan masalah ya iman kepada Allah di akhir ya, dan yang seterusnya dan yang seterusnya. Ya, karena faedahnya besar. Beriman dengan malaikat yang mencatat amal kita di kanan dan di kiri kita. Kemudian adanya jannah wan nar ya. Besok tiap-tiap kita akan melewati di atas ya, jembatan, di atas zahrai jahannam, punggung jahannam. Seorang ingin dan butuh selamat. Dan terus, ketika seorang sudah try dan dia merasa butuh mencari jalan keselamatan, melakukan usaha, upaya, amal soleh untuk menjadi bekalnya menghadap Allah, maka berikut dan berikutnya lebih mudah. Bismillahi ta'ala. Karena itu disebutkan ya, pembenaran yang kuat ya, ini akan memberikan konsekuensi amal jawarih, melakukan amalan pada anggota badan. Allati min ajalliha al-jihadu fi sabilih, kata Syekh Sa'di, yang mana termasuk amalan anggota badan yang tertinggi adalah al-jihad fi sabilih, tentunya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amal ibadah yang lain. So, artinya dari sisi butuh syarat, ada kewajiban-kewajiban, ya. Tidak begitu pula korban. Ya. Dan ini suatu hal yang ada momen-momen, ada kejadian, ada latar belakang, ada syarat-syaratnya. Tidak kemudian setiap orang, ya korban, saya pengen sekarang korban loh. Ya kalau cuma menyembelih, bismillah, ya mungkin. Ya. Tapi ini korban ada waktunya. Kapan? Ketika Idul Adha. Ketika Idul Fitri, waktunya zakat fitrah. Enggak, saya pengen waktu lebaran mau kurban. Ya enggak pas. Meskipun niatnya ikhlas. Loh, orang pada lebaran harusnya zakat fitrah. Dia keluarkan, kok malah kurban sapi. Ya enggak, bukan pada tempatnya. Begitu pula jihad fisabilillah. Al-jihad amalan yang tinggi dan mulia. Tapi ada sebab-sebabnya, ada syarat-syaratnya. Bukan kemudian setiap orang kemudian melakukan seenaknya. Ini jihad, saya tahu keutamanya besar sekali. Kalau begitu saya mau jihad. Saya akan berangkat ke negeri orang kafir. Saya akan ngebom di sana atau yang seterusnya. Maka hal yang semacam ini bukan yang dimaksud. Dan tidak sesuai dengan tuntunan dalam pada syariat. Tetapi sebagaimana amal ibadah yang lain, masing-masing ada ilmunya, ada demikian bahwa itu syariah, ada ketetapan dan patokannya dalam syariah. Namun satu hal yang penting di sini kita ingatkan, mengingat dalam masyarakat dalam banyak hal ada selalu ifrad wa tafrid, berlebihan dan meremehkan. Begitu pula dalam bab jihad, ada satu pihak yang mereka yaitu hulu, berlebih-lebihan dan ekstrim dalam bab jihad, sampai menganggap jihad apa yang bukan jihad. terorisme, irhab, intihar, bunuh diri, bom bunuh diri, dan seterusnya dianggap sebagai jihad. Dan yang seterusnya. Dan jahil dalam bab hukum-hukum, bahkan menganggap jihad fardu ain. Bagaimana fardu ain wanita, anak-anak, bagaimana? Dan semua orang, subhanallah, fardu kifayah. Kecuali fardu ain itu pada kondisi tertentu, ini ada pesawat, tidak ada yang bisa nyetir kecuali hanya bulan. Ini satu. Dan dia sehat, tidak ada penghalang apa-apa, fardu ain bagi dia. Adapun fardu ain bagi semua orang muslimin, fardu ain jihad, ini ilmu dari mana? Maka mereka, nah ini suatu hal yang tentu butuh pembahasan tersendiri. Banyak dinasihati para ulama dalam kitab-kitab mereka, para pemuda yang mereka semangat, namun tidak dibimbing di atas ilmu dan bimbingan ulama kibar. Jadi ada pihak-pihak yang ekstrim, hulu, berlebihan dalam ibadah, termasuk jihad. Dan ada pihak yang kedua yang mereka itu anti-jihad. Menganggap seakan jihad itu kan zaman dulu. Ya, sudah tidak berlaku lagi sekarang. Ya, subhanallah, jihad itu termasuk subhanallah, syariat dan ibadah yang sangat agung. Disebut di kitab-kitab fikih para ulama kata dan berlaku ila antakum as-sa'ah sampai tegari kiamat. Bisa babi. Ketika ada wujud sebabnya. Ya kalau enggak ada sebabnya ya ya memang tidak kemudian di situ di belum dilakukan jihad atau yang seterusnya. Tetapi bukan bermakna kemudian menganggap syariat jihad itu mansukh, dihapus, sudah tidak berlaku lagi, dan yang seterusnya. Nah, ini sesuatu hal yang harus diluruskan. Dan ini sangat disayangkan, kadang sebagian muslimin terkena ya propaganda dan syubhat-syubhat yang semacam ini. Sehingga jihad seakan suatu hal yang tidak tepat, dan ada beberapa hal yang seterusnya. Adapun pelanggaran oknum-oknum atau yang lainnya, ya itu kesalahan dia. Ada orang sholat yang ngawur, sholat dengan nari-nari, yang salah orangnya. Bukan kemudian sholat dianggap, oh bukan termasuk syariat Islam. Nah, sholat termasuk syariat Islam. Jihad begitu pula. Ketika ada orang salah dalam menerapkan jihad, yang salah oknumnya, bukan syariat jihadnya. Syariat jihad mulia. Tidak ada peperangan di dunia ini yang mulia cita-citanya, mulianya, cara-caranya daripada Islam. Bagaimana memperlakukan tawanan, bagaimana tidak menarget wanita dan anak-anak secara langsung, ada pun tabaan, korban tak sengaja, ya urusan lain, atau mereka melawan. Dilarang yang mencincang, dilarang, dan begitu pula menghukum mati dengan cara dibakar, membakar orang. Ada beberapa hal termasuk dalam bab, yaitu tidak boleh berkhianat, mengkhianati perjanjian damai. Dan demikian pula tanpa ada kepemimpinan, tanpa ada pemimpin. Begitu pula dalam jihad, ya, tidak boleh ulun merampas harta tanpa izin pemimpin. Dan yang lainnya sangat banyak. Ya. Dan tujuannya mulia. Ya, bukan untuk sekedar mencari ya, kuspel, mencari emas, cari tanah, cari daerah wilayah jajahan. Tetapi untuk menerapkan keadilan. Menjaga agama Allah li'ila kalimatillah, menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang masuk Islam tidak lagi ya, khawatirkan dia dalam hal ibadahnya. Dan begitu pula juga syiar-syiar dapat ditegakkan, azan berkumandang dan beberapa hal yang lain-lainnya. Maka tentu itu adalah yang tersebab besar bentuk rahmatan lil alamin sebagai bentuk rahmat atas seluruh alam. Oleh karena itu, bukan itu jalur yang pertama ditempuh langsung pertama kali perang. Ada beberapa tahapan-tahapan. Begitu pula juga ketika mereka sudah minta damai, menyerah, sudah. Dan berapa banyak dicontohkan oleh ulama dan umara dan mujahidin dari waktu ke waktu tentang hal tersebut. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falihada qal wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ketika disebutkan tu'minuna billahi wa rasuli, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, konsekuensinya adalah beramal, mengamalkan anggota badan. Iman ada konsekuensinya. Seorang beriman, seperti kata Allah, alif lam mim, ahasiban nas, an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia akan mengira mereka mengatakan kami beriman dan dibiarkan begitu saja? Maka iman juga demikian ada tuntutan-tuntutannya. Kemudian dia syahadat bukan hanya dalam hati, tapi dia mengucapkan syahadatain, dan demikian pula dia salat, ya. Dan salat bahkan disebut iman, ya. Dan taharah sebelumnya disebut syatrul iman, at-taharatu syatrul iman, ya. Dan beberapa hal yang lain-lainnya yang tidak bisa kita bahas panjang di dalam hal ini. Sehingga syahidnya adalah bahwa iman menuntut seorang untuk beramal, ya. Suatu hal yang menunjukkan kurang imannya, bahkan kurang benar dan kurang sempurna. Ketika seorang yaitu mengimani adanya jannah, dia ingin masuk ke dalam jannah, tapi dia tidak melakukan usaha untuk memasukinya. Dia tahu neraka, dia mengimaninya, percaya, dan dia takut dimasukkan, disiksa di neraka, tapi dia tidak menjauhi sebab-sebab yang dapat memasukkan kepada. Maka termasuk keimanan yang sempurna dan benar, pembenaran tersebut, keyakinan tersebut direalisasikan dengan amalan anggota badan. Termasuk yang paling agung ini, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah dengan harta benda kalian dan jiwa raga kalian. Bi antabdulu nufusakum, dengan kalian menyerahkan jiwa kalian, bertaruh nyawa, wa muhajjakum li musadamati a'da'il Islam, menghadapi musuh-musuh Islam. Wal qasdu nasru dinillah, tujuannya menolong agama Allah. Wa ihla'u kalimatih, meninggikan kalimatnya. Batuntiquna ma tayassara min amwalikum fi dzalikal matlub, dan kalian menginfakkan apa yang mudah dari harta kalian untuk tujuan yang dicita-citakan tersebut, dalam rangka meninggikan kalimat Allah, ya. Kita urunan, kita patungan, atau kita butuh ini, ya, dengan harta benda. Fa inna dzalika wa in kana karihan lin nufus syaqan 'alaiha fa innahu khairun lakum in kuntum ta'lam. Maka yang demikian itu, menginfakkan harta yang kita sukai meskipun itu dibenci oleh jiwa kita, ya, atau berat bagi kebanyakan orang menyerahkan harta yang dia miliki, apalagi dia mendapatkannya susah payah. Ya, sudah kontang-panting, ngumpulkan, mengeluarkan di jalan Allah. Meskipun itu berat, tetapi kata Allah, "Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun." Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Harta benda maupun jiwa raga. Fa inna fihil khair ad-dunyawi minan nasri 'alal a'da'i wal 'izzi al-munafi lil-dulli wa rizqil wasi' wa sa'atis sadr wal syirahi. Maka dalam hal tersebut terdapat kebaikan dunia berupa pertolongan dari Allah atas musuh-musuh agama, dan dijayakan yang menafikan kehinaan, dan diberikan rezeki yang luas dan dilapangkannya dada. Tadi kita sebutkan bahwa berjihad di jalan Allah tentunya mengisyaratkan itu ikhlas, dan dengan tata cara ittiba, meneladani tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad. Mengerahkan jiwa raga maupun harta benda di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimatullah. Maka berjihad dengan cara tersebut, dengan landasan iman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka itu lebih baik mendatangkan kemaslahatan dunia maupun akhirat. Disebutkan di antara tadi oleh Syekh, fihil khair duniawi, padanya terdapat kebaikan duniawi, baik itu an-nasr alal a'da, menang melawan musuh, bagaimana akan menang kalau enggak dihadapi? In tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Ya. Jika kalian betul-betul menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Wa yatsabbit aqdamakum. Ya, dan sekali lagi kita isyaratkan, Syekhul Islam ketika mengasuh melawan Tatar, padahal mereka lebih besar, lebih mengerikan, ya, lebih istilahnya pengis, tapi mengasuh. Dan kalau sungguh-sungguh betul ingin menolong, membela agama Allah, pasti akan Allah tolong, insya Allah. Kul insya Allah, katakan insya Allah, beliau mengatakan insya Allah, tahqiqan la ta'liqan, ya, insya Allah memang terjadi, menang, akan menang sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala, sesuai kehendak Allah. Tapi bukan ta'liq seperti orang ragu-ragu, ya. Besok kita pergi, ya. Besok saya beli, ya, insyaallah. Ya, ragu-ragu seakan beli atau enggak, atau yang sebenarnya bukan ta'liq, bukan suatu hal yang meragukan, tapi pasti Dan begitu pula kemenangan, selain itu Al-Iz dijayakan, ya, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, akan sallallahu alaikum dhullah, ya, la yanzi'u, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, ya, dan tidak akan Allah cabut, ya, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, ya. Sehingga ya, di situ dijanjikan ada kejayaan, kemenangan, kebalikan dari kehinaan. Begitupun ada rezeki luas, ya, ghanimah dan yang lain, rezeki yang luas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ju'ilat rizqi tahta dhilali rumhi." Dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku. Maka para ulama membahas, ya, afdhalul makasib, profesi apa yang paling afdhal. Ada yang menyebut, ya, harf, hirafah, bertani. Ada yang menyebut, ya, riayah atau terbiah, ya, agnam atau an'am, peternak. Ya. Ada yang menyebutkan, ya, tijarah, jual-beli. Karena muhajirin, ya, jual-beli, para pedagang. Ada yang menyebut berkebun, ya, karena golongan ansar berkebun kurma. Ya. Dan yang lainnya, yang disebut salah satunya ini, jihad, Nabi SAW rezekinya dari jalur itu. Allah pilihkan dan Allah halalkan untuk nabinya yang demikian. Kembali ke sini. Rizqul wasi' wasa'atus sadrun syirahi. Dan demikian pula juga ketenangan kalbu. Ya. Sa'atus sadr wan syirah. Ini di demikian pula akan didapatkan. Dan sebagaimana apa namanya? Dan tentu bukan bermakna mutlak kemudian seorang tidak merasa ada deg-degan, ada ini, namanya berhadapan-hadapan tentu ada. Namun akan Allah Subhanahu wa Taala kuatkan, ya, iman mereka dan akan Allah itu lapangkan mereka. Sebagaimana di Al-Badr ketika malam hari, ya, diturunkan sakinah, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Itu beberapa dari khair duniawi. Adapun wal khairul ukhrawi bil fawzi bi thawabillah wan najat min iqabih. Kebaikan di akhirat dengan yaitu berhasil mendapat pahala dari Allah dan selamat dari iqabnya, dari azabnya. Dan oleh karena disebutkan di antaranya lebih detail dalam ayat yang setelahnya tentang kebaikan ukhrawi ini. Yaitu di ayat yang setelahnya, yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatin fi jannati 'adn dzalika al-fawzul 'adzim. Disebutkan lebih dulu, baru wa ukhra tuhibbuna nasrun minallah fathun qarib. Baru disebutkan tentang yang dunia, kemenangan dan seterusnya. Namun yang pertama, yaghfir lakum dhunubakum, di antara yaitu kemenangan dan keberhasilan di akhirat, Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Dan disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, "Walihada dzakara al-jazaa' fil akhirah fa qala yaghfir lakum dzunubakum wa huwa syamil lis-shagha'ir wal kabair." Mencakup dosa kecil maupun dosa besar. Ya, mencakup dosa kecil maupun dosa besar. Akan diampuni. Oleh karenanya di sana pernah ada dalam sebuah hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, hadis Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW mengatakan, yukfaru lisyahid kullu dhanbin illa dain, diampuni untuk orang syahid semua macam dosa kecuali hutang. Kullu dhanbin, semua dosa, menunjukkan dosa kecil maupun dosa besar sekalipun. Hadis riwayat Muslim. Ya, oleh karena itu para sahabat betul-betul, ya, antusias dan ingin, ya. Dan sampai yang anak muda, ya, waktu itu demikian pula karena kenikmatan juga yang dijanjikan, apa yang disebut minta izin, dan disebutkan dalam hadis, siyahatu ummati al-jihad, rekreasinya umatku adalah al-jihad. Ada anak 14 tahun minta ikut berangkat, belum boleh, masih kecil. Datang setahun lagi 15 tahun, ayo ikut 15 tahun, Ibnu Umar. Dan disebutkan, fa innal iman billah wal jihad fi sabilihi mukaffirun lidzunub, jihad dengan landasan iman kepada Allah ini dapat menghapuskan dosa walau kanat kabair, meskipun dosanya besar. Wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan akan dengan sebab itu Allah akan memasukkan kalian ke dalam jannahnya. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan tentang ayat ini di pertemuan-pertemuan yang lain. Demikian pula juga ketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan dijanjikan masuk ke dalam jannah dan mereka mendapatkan kehidupan yang sehidup-hidupnya. Sebagaimana di Ali Imran Allah mengatakan, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan sekali-kali kalian mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mayit, mati. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb-nya senantiasa diberi karunia, diberikan rezeki nikmat. Ini beberapa hal terkait dengan al-jihad. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam sebuah hadis, yaitu ayu al-a'mali afdal, amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Dia mengatakan iman billah wa rasulih. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma madza? Setelah itu apa? Al-jihad fi sabilillah. Tsumma madza? Hajjun mabrur. Setelah jihad apa? Al-haji mabrur. Hadis muttafaqun alaih, hadis Abu Hurairah, Bukhari Muslim. Begitu pula juga ada hadis Tirmidzi tadi di Bukhari Muslim, di hadis Tirmidzi disahihkan Syekh Albani dan Tirmidzi juga, ra'sul amril Islam wa amudus shalah wa dirwatus sinami al-jihad fi sabilillah. Kepala segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Dan punuknya, tulang punggungnya adalah al-jihad fi sabilillah. Ini beberapa keutamaan al-jihad fi sabilillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan ini juga menunjukkan fadilah besar bagi yang pernah mendapatkan kesempatan tersebut. Ya. Sehingga jangan kemudian kita meremehkan ada orang berbuat jelek, berbuat kurang pas sikapnya. Tapi kita merasa lebih baik dari dia. Ingat dia dulu pernah berjihad misalnya. Maka pernah diingatkan kan sahabat Umar minta izin ingin memenggal Hatib bin Abi Balta'ah. Jangan deh Umar. Engkau tahu apa, siapa tahu Allah mengatakan ya, wa ma yudrika. Ya, la'allallahi tala'a ala Ali Badr, Allah menala'ah kepada Ali Badr dan mengatakan isna'u ma syi'tum faqad ghafara Allahu lakum. Berbuatlah sesuka kalian, Allah sudah mengampuni kalian. Ya. Mereka telah bertaruh nyawa, mereka telah membuktikan, mempertaruhkan demi iman, ya. Mereka berjuang di bawah kilatan pedang dan senjata, ya. Maka ini salah satu hal yang juga tentunya kita ghibah, kita iri dengan beberapa hal tentang amal-amal soleh tersebut tanpa kedengkian. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Salah satu amal besar dalam Islam yaitu al-jihad fisabilillah ketika ada syarat-syaratnya, terpenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan tuntunan dalam syariat. Allah alam suhab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.